dan pautan ketemu lan kelangan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Koran sarungan aku klonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda. Follow.